Berapa lama aku bisa selalu mengalah dan terima apapun aku harus berkata iya walau ku tak suka. Lama-lama aku bisa gila bertahan dengan kenyataan yang ada. Kau tak pernah terima apa adanya, mungkin ku yang salah. Mencintaimu ku terluka, memilikimu ku tersiksa. Sekarang sudah apa daya, ku terlanjur mencintaimu. Aku seperti terpenjara, cintamu yang terlanjur ada. Apa ku harus paksa hati ini bicara, meninggalkan cinta takkan pernah bisa buatku bahagia. Lama-lama aku bisa gila, bertahan dengan